Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu al-Manhaj as-Salaf. Manhaj as-Salafi, hakikat manhaj salaf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke pasal yang keempat, yaitu khasa'is al-manhaj as-Salafi. Kekhususan yang ada pada manhaj salaf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah baca muqaddimah dan poin yang pertama, yaitu di antara kekhususan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj salafi, yaitu mereka berdakwah kepada tauhid dan benar-benar merealisasikan keikhlasan, bukan hanya sekedar di lisan tetapi dalam kehidupannya dan amalnya benar-benar memperhatikan permasalahan ini. Kemudian yang kedua, qala al-muallifu rahimahu hafizahullahu taala, ats-tsaniyatu yang kedua, at-tajarrudu fi ittiba'i lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. At-tajarrud yakni mengkhususkan, atau jarud ini asal kata maknanya adalah mengosongkan, ya, mengosongkan. Maksudnya adalah tidak mengikuti kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau jarud fi ittiba'i lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warad 'inda tanazu'i, dan mengembalikan 'inda tanazu'i ketika terjadi perselisihan. Kepada siapa atau kepada apa? Ila sunnatihi, kepada sunnahnya. Ba'da kitabillahi, setelah kitabullah. Duna siwahu minal khalq, tidak selainnya dari makhluk ini. Maksudnya mengembalikan segala perkara kepada atau mengosongkan cara mengikuti dalam beribadah hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, maka Ahlus Sunnah, seorang salafi akan mengembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kitabnya. Bukan kepada makhluk selain Rasulullah. Bukan kepada sosok, ya, bukan kepada sosok. Tetapi dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah ini dan kekhususan ini secara sekilas sepertinya gampang dan mudah. Tetapi ketika dalam prakteknya, ya, ketika dalam prakteknya banyak di antara kaum muslimin menyelisihi kaidah ini, menyelisihi kehususan ini. Banyak di antara kaum muslimin mengikuti hawa nafsunya. Banyak di antara kaum muslimin mengikuti tokohnya, orang yang dia agungkan, orang yang dijadikan oleh dia sebagai panutan. Padahal ketika dilihat sangat nampak penyelisihannya terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi begitulah syaitan, tidak akan membiarkan seorang menerima al-haq begitu saja. Pasti dia akan memberikan syubhat, memberikan keraguan, kerancuan. Di antaranya, masa di dalam hatinya, masa ustaz salah? Masa ustaz begini, masa ustaz begitu? Padahal nampak yang dilakukannya ini menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, dalam hadis seperti ini, dia berbeda. Namun ada saja yang membela kesalahan tersebut. Padahal dia sering mendengar harus berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan dia saja sebagai ahlu sunnah. Keumuman kaum muslimin ketika ditanya, ya, apakah kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya pasti apa? Iya. Karena mereka tahu hadis-hadis yang berkaitan tentang hal tersebut, seperti taraktu fikum amraini lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan tersesat selamanya. Ma tamaksak ma tamasaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Tetapi dalam kenyataannya sulit bagi mereka yang mengikuti hawa nafsu, kemudian yang ditutupi dengan ta'assub ama, ya, ta'assub yang buta, sulit menerima apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang padahal ini merupakan ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri khasnya manhaj salafi. Maka di sini beliau menulis kitab ini karena banyak di antara manusia yang menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf. Makanya di akhir bab ini, ya, atau setelah bab ini, beliau menjelaskan bantahan kepada orang-orang mayyadda'i yang mengaku berada di atas manhaj salaf, padahal dia tidak berada di atas manhaj salaf. Qala rahimahullah ta'ala, wa hada aidan min a'zami ma yahtassu bihi al-manhajus salafi, dan ini juga merupakan perkara yang paling agung, yang merupakan kekhususan dari manhaj salaf. Selain tadi yang pertama, ya, yaitu mereka memperhatikan at-tauhid, ya, dalam dakwahnya, dalam kehidupannya, dalam amalnya, benar-benar memperhatikan, tidak sembarangan beramal, ya, tidak asal beramal, perhatikan apakah amalannya ini bisa merusak, ya, niatnya atau tidak. berhati-hati. Juga mereka menjunjung tinggi kekhususan yang agung ini, yaitu ittiba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri ditafsirkan oleh para ulama itu ada dua. Yang pertama adalah para ulama, kemudian yang kedua adalah para sultan, ya, para penguasa. Para penguasa. Disebutkan oleh para ulama, kenapa tidak diulang kalimat atiullahnya? Sebelumnya atiullah wa atiur rasul. Kenapa tidak diulang kalimat atiunya ketika pada kalimat ulil amri minkum? Para ulama menjelaskan, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini adalah ketaatan yang mutlak. Ya, ketaatan yang mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar, karena tidak ada kesalahan padanya. Berbeda dengan mentaati ulil amr, mengikuti ulama atau mengikuti sultan, salatin, para penguasa, ya. Terkadang mereka yusib wa yukhti, ya. Terkadang mereka benar dan terkadang mereka salah atau keliru. Ketika benar kita wajib mengikutinya, ya. Karena berdasarkan perintah ini. Tetapi ketika salah kita tidak wajib mengikutinya. Fa in tanaza'tum, apabila kalian berselisih, fi syai'in, pada satu urusan, farudduhu ilallahi war rasuli, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ini kalau kita resapi, sebenarnya ini sangat berat. Ya. Ketika seorang menyelisihi Allah dan Rasulnya, ketika seorang tidak mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Seolah-olah kalimat ini mengatakan, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ketika kalian berselisih, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, ketika seorang keimanannya kepada Allah dan hari akhirnya berkurang atau bahkan tidak ada, wal'iyadzubillah, maka dia tidak akan mengembalikan ketika berselisih, mengembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Ini berat, ya, berat. Diuji keimanan seseorang, kejujuran keimanannya kepada Allah dan kepada hari akhir. Dengan apa? Dengan mengembalikan perkara ketika terjadi perselisihan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika tidak mau dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, hanya mengikuti hawa nafsu atau mengikuti panutannya, ya, ini dipertanyakan keimanannya, ya, dipertanyakan keimanannya, akidahnya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan hal tersebut adalah perkara yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman lebih tegas lagi di ayat yang berikutnya ini, fala wa rabbika, maka tidak, demi Rabbku, demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidak dianggap beriman, hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka berselisih, summa la yajiduna, ya, bukan hanya mengembalikan, bukan hanya mengembalikan kepada hakim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada tambahan berikutnya, summa la yajidu fi anfusihim, kemudian engkau tidak mendapati di dalam hati mereka harajan, kesempitan, mimma qadaita, apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan berserah diri dengan sebenar-benarnya. Jadi di dalam ayat ini lebih tegas lagi, ada dua hal, bahkan tiga hal, tidak dianggap beriman ketika mereka berselisih sampai menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus keputusan. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa la yajidu, kemudian engkau mendapati mereka ini, tidak mendapati pada mereka ini haraj, sempit. Dari apa indikasinya? Banyak indikasinya. Ya, sudah diputuskan sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang masih ngomong. Ini haraj, merasa haraj ini namanya. Ya. Masih merasa haraj, enggak terima. Ya. Tidak terima dengan keputusan yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal seorang mukmin la yajiduna fi anfusihim haraj. Ya, engkau tidak akan mendapati, ya, atau tidak didapati pada mereka ini rasa haraj, berat dalam menerima kebenaran. Mimma qadaita, yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan berserah diri dengan sebenar-benarnya. Qala rahimallahu ta'ala, yaqul Hafidz Abul Qasim Al-Lalakai, berkata Al-Hafidz Abul Qasim Al-Lalakai fi wasfi ahli sunnah, fi wasfi ahli hadis al-mutaqaddimin, menjelaskan tentang sifat ahlul hadis yang terdahulu wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu golongan yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal mutamassikina biha, dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Summa kullu man i'taqada madhaban, kemudian setiap orang yang meyakini satu madhab, fa ila sahibi maqalatihi alladhi ahdatsaha yuntasab, maka dia akan dinisbahkan, ya, kepada orang yang pertama kali membawa pemahaman tersebut. Wa ila ra'yihi yustanad, dan akan disandarkan kepada pemikiran-pemikirannya. Ya, ini bagi orang yang mengikuti satu madhab dan meyakini satu madhab. Pasti dia akan dinisbahkan kepada pencetus madhab tersebut, baik itu ucapannya atau pemikirannya. Illa, ya, ashabil hadis, kecuali ashabul hadis. Kenapa? Fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pemilik ucapan-ucapan yang diperjuangkan oleh ashabul hadis itu adalah Rasulullah. Fahum ilaihi yantasibun. Maka mereka ini, ahlul hadis ini, dinisbahkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ilmihi yastanidun. Dan kepada ilmunya, yaitu kepada ilmu Rasulullah, yastanidun, mereka bersandar. Wabihi yastadillun, dan mereka dengan ilmu yang ada pada Rasulullah, yastadillun, berdalil. Ya. Fahiyya ta'ifah al-mansurah. Fahiyya ta'ifatu al-mansurah. Maka yang ini adalah ta'ifah al-mansurah. Wal firqatun najiyah. Ta'ifah, golongan al-mansurah yang ditolong. Wal firqah an-najiyah, yaitu kelompok an-najiyah yang selamat. Wal usbatu al-hadiyah. Dan golongan yang mendapatkan petunjuk. Wal jama'atul adilah. Dan jama'ah al-adilah. Yani al-adilah itu al-wasat. Ya. Pertengahan di antara madahib-madahib. Ya. Pertengahan di antara madhab-madhab atau kelompok-kelompok dari kelompok-kelompok kaum muslimin dari ahlul bid'ah. Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah. Contohnya seperti ahlus sunnah di antara kelompok wa'idiyah dan kelompok murjiah. Apa kelompok wa'idiyah? Kelompok wa'idiyah ini seperti khawarij, mu'tazilah, ya, yang menganggap seorang muslim apabila melakukan dosa besar maka dia kafir. Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Walaupun Mu'tazilah mengatakan berada di satu manzilah, fi manzilatin baina al-manzilatain. Berada dari satu tempat di antara dua tempat. Ya. Jadi mukmin tidak, kafir tidak. Apa? Ya tengah-tengah. Gitu. Tengah-tengah kata mereka. Walaupun keputusan atau keyakinan mereka, orang yang seperti ini kata mereka di neraka, apa, di yaumil qiyamah kekal di neraka. Ya, kekal di neraka. Ya, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya sebenarnya sama, ya. Walaupun mereka beda sedikit di dunianya. Kenapa mereka menetapkan seperti itu, tidak seperti khawarij? Karena mereka takut, ya, dari sisi menghalalkan darah seorang muslim. Berbeda dengan orang khawarij. Kalau orang khawarij, mereka benar-benar mengkafirkan pelaku dosa besar. Kafir, halal darahnya, halal hartanya. Ya. Tapi kalau Mu'tazilah tidak. Ya. Tidak menghalalkan darahnya, tidak menghalalkan hartanya dan kehormatannya. Kenapa? Karena mereka meyakini mereka belum kafir, tapi masih diantara mukmin dan kafir. Al-muhim, mereka adalah orang-orang ekstrim apa? Kanan, ya, ekstrim kanan. Karena mereka ingin menetapkan keimanan itu secara sempurna. Jadi menurut mereka keimanan seseorang itu sempurna, itu tidak boleh bermaksiat. Ya, tidak boleh bermaksiat. Kalau bermaksiat berarti hilang imannya. Kafir. Gitu. Di satu sisi ada ekstrem kiri, yaitu murjiah, yang mengatakan bahwasanya perbuatan seorang hamba, apapun perbuatannya, itu tidak berpengaruh dengan keimanannya. Ya. Tidak berpengaruh dengan keimanannya. Kenapa? Karena mereka meyakini iman itu di dalam hati. atau dalam ucapan, ya, di hati atau ucapan. Walaupun murjiah ini bertingkat-tingkat, ya, murjiah ini bertingkat-tingkat golongannya. Ya, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa mengupas permasalahan ini. Bertingkat-tingkat. Jadi antara mereka yang paling ringannya adalah membedakan antara amal dan iman. Ya. Mereka membedakan antara amal dan iman. Jadi seorang beramal soleh itu tidak ada kaitannya dengan keimanan. Seorang berbuat buruk itu tidak ada kaitannya dengan keimanan. Dua kelompok yang sesat. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah dari kelompok sesat ini, yaitu wasatun, ya, pertengahan. Ahlus sunnah mengatakan bahwasanya seorang mukmin yang melakukan dosa atau dosa besar, ya, dia masih seorang mukmin, tetapi naqisul iman, imannya berkurang, ya, imannya berkurang, tapi dia masih seorang mukmin, ya, masih seorang mukmin. Naqisul iman, imannya berkurang. Berapa kekurangannya? Ya, dilihat dari perbuatan yang dia lakukan, berkurang-berkurang sampai habis keimanannya. Sampai habis keimanannya. Artinya, ketika mengatakan itu berkurang, itu tidak menafikan orang tersebut menjadi kafir. Ya, tidak menafikan seorang itu menjadi kafir karena sudah habis keimanannya karena perbuatan dosa atau ada kekufuran. Ya, dosa kekufuran. Tetapi tidak serta-merta mengkafirkan, ya, tidak serta-merta mengkafirkan. Karena pelaku dosa besar dari muwahhidin, dari kaum muslimin, itu secara asal adalah dia seorang mukmin, tetapi naqisul iman, ya. Imannya yang berkurang. Dia masih seorang muslim. Di antara dalil yang kuat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di hadis tentang syafaat, ya, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku bagi ahlul kabair, pelaku dosa besar, min ummati, dari umatku. Dari hadis ini sangat jelas sekali, ya. Pertama, syafaati, syafaatku, tentunya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan kepada orang kafir, ya. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, ya, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka, yaitu bagi orang-orang kafir, syafa'atu syafi'in, syafa'atnya orang-orang yang memberi syafa'at, ya. Hanya saja di sana pengecualian satu, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermanfaat syafa'atnya itu pun tidak mengeluarkan dia dari api neraka. Hanya meringankan, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seringan-ringannya siksaan api neraka, yaitu seorang yang dipakaikan kepadanya sandal dari api neraka, kemudian seketika kepalanya bergejolak karena panas. Itulah adab yang diberikan kepada kepada Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalaulah bukan aku, pasti dia ini termasuk penghuni neraka yang berada paling bawahnya, paling panasnya. Paling panasnya. Dalam hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, ya, yang menunjukkan orang itu pelaku kabair, pelaku dosa besar ini masih seorang muslim, ya. Kemudian yang berikutnya pada kalimat di ahlil kabair min ummati, dari umatku, ya. Umat di sini adalah umat al-ijabah, ya. Al-ummat al-ijabah, yaitu umat Islam yang menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang beriman. 6. Kita kembali. wal jama'atul adilah wal almutamassika bisunnatillati, yang mereka berpegang teguh dengan sunnah. Allati la turidu bi rasulillahi badilan, yang mereka tidak menginginkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badilan, seorang pengganti. Itu seorang mukmin, seorang ahlus sunnah tidak menginginkan. Ya. Ada sesuatu, ada seseorang yang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, tidak berani menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala, menentang ini bukan berarti dia menentang secara frontal, ya. Itu orang yang jelas yang seperti itu. Seperti orang-orang liberal dan yang semisalnya dengan lantang, ya, merendahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti di antara ucapan mereka, hadis Nabi itu kayak karet, bisa ditarik ke sana ke situ. Subhanallah, ya. Ya, di antara ucapan orang-orang liberal. Atau terkadang seorang menentang dengan apa? Dengan tidak mau mengikutinya. Tidak mau mengikutinya. Wala an sunnatihi tahwila, dan tidak menginginkan dari sunnahnya ini berpaling. Wala yusnihim anhu anha, dan tidak mau menjauh atau berpaling, ya, tidak menjadikan mereka berpaling dari sunnahnya, dikarenakan apa? Taqallubul a'sari waz zaman, perubahan, ya, perubahan masa, ya, perubahan masa dan zaman. Itu semuanya itu tidak memalingkan mereka, tidak memalingkan ahlus sunnah. Wala yalwihim an simatiha taghayyurul hadatsan, sama tidak juga memalingkan mereka dari ciri-cirinya karena perubahan masa. Hadatsan ini satu perkara yang berubah-rubah, yakni masa. Wala yasrifum an simatihi ibtida'u, dan tidak memalingkan pula dari mereka dari tanda-tandanya atau dari ciri-cirinya, ciri-ciri di atas sunnah, ibtida'u man kadal Islam la yasudda an sabilillahi wa yabghiha iwaja, orang yang melakukan kebid'ahan yang hampir-hampir Islam ini, ya, Islam yang dibawanya ini itu menghalangi fi sabilillah, menghalangi jalan Allah, dan menginginkan terhadap sunnah ini bengkok. Ini perbuatan ahlul bid'ah, ya, di dalam Islam yang hakikatnya itu menentang, ya, menghalangi sabilullah, menghalangi jalan Allah, dan menginginkan sunnah ini bengkok. Wa yasrifu an tariqihi jadalan walujajan, dan memalingkan dari jalannya, dari jalan sunnah ini, sebagai bentuk penentangan, ya, dan jidal. Dhannan minhu kadiban, sebagai persangkaan darinya kadiban, yang itu merupakan dusta. Wa takhminan batilan, sama takhmin juga adalah tipuan. Batilan yang batil. Annahu yudfi'u nurallah, dan dia menyangka bahwasanya langkah-langkah tersebut bisa bisa memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurah, sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membencinya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, as-salisatu, yang ketiga. Iqtifa'u athari salaf min as-sahabati wa tabi'ina wa atba'ihim. Di antara ciri-ciri salaf atau manhaj salaf adalah mereka mencukupkan dengan athar salaf dari para sahabat dan para tabi'in dan para pengikutnya. Dan ini adalah benar-benar mereka perhatikan, sehingga langkah dan amalannya ini selalu mereka timbang dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga asar dari para salaf. Tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan akal. Ini baik kok, masa yang seperti ini dilarang? Nah, ini ucapan-ucapan yang seperti ini yang tidak puas. Ucapan-ucapan yang tidak puas dengan dalail atau tidak puas dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan asar dari para salaf. Ingat seperti yang kemarin ana contohkan, yaitu ketika terjadi pada zaman siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya, yang mereka berzikir di masjid dengan cara berjamaah sabihu mi'ah, ya, bertasbihlah 100, kemudian kelompok itu menghitung dengan kerikil, subhanallah subhanallah, bareng-bareng. Itu di akhir hadis tersebut kata perawinya, sungguh aku melihat mereka-mereka ini berada di barisan, ya, khawarij pada perang Nahrawan, ya, pada perang Nahrawan. Sepele awalnya, ya. Sebenarnya tidak sepele. Mereka menganggap itu sepele. Ketika diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka mengatakan, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. La nuridu illa khaira. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Naam. Jadi mereka tidak menginginkan keburukan. Dengan melakukan hal itu, tidak ada. Menginginkan kebaikan. Itu awalnya. Ternyata setelah itu, apa yang terjadi? Karena mereka sudah memiliki prinsip. Prinsip menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, hati-hati ketika ada dalam diri kita prinsip menyelisihi Rasulullah, tidak puas dengan dalil, tidak puas dengan hadis Nabi, tidak puas dengan apa Al-Quran, tidak puas dengan asar salaf, hati-hati, ya, hati-hati dengan diri kita. Wal-iyadubillah, kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Memiliki prinsip seperti itu sehingga mereka menjadi besar, jadi melakukan kebid'ahan yang besar, yaitu bid'ah al-khawarij. Bid'ah khawarij. Qala rahimahullah ta'ala, wa dhalika an qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, wa dhalika anna Allah azza wa jalla amara bidhalik. Kenapa kita harus mengikuti asar salaf? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal tersebut. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi rasul. Yushaqiq itu berasal dari kata syaqqa yashuqqu, ya, atau yushaqqa atau asyaqqa yushaqqu, ya. Asal katanya adalah syakkun. Syakkun itu di dalam bab fikih, ya, kalau seorang menguburkan itu ada lahad, ada syak. Ya. Lahad itu biasa jadi bahasa Indonesia lahad. Lahad itu apa? Lahad itu galian mereng, ya, miring. miring, sudah lurus dimiringkan. Nanti mayatnya di situ. Nah, ketika tanahnya ini sering runtuh, tidak bisa dibuat lahat, maka dibuatlah syak. Itu syak. Menyendiri, ya kan? Ini lurus, apa? Ini lurus ininya apa? Galiannya. Nah, ini di tengah-tengah dibuat syak. Itu ketika apa? Tanahnya runtuh misalkan ya. Kalau tanahnya runtuh ya berarti sudah tidak bisa dibuat lahat. Dibuatlah syak. Intinya syak itu adalah berpaling dari yang lurus. Gitu. Oleh dalam tafsirnya, makna ma yusyaqiqir rasul yaitu seorang rasul berada di satu syak, ya, berada di satu jalur dan dia berada di jalur lain. Itu makna wa may yusyaqiqir rasul. Rasul berada di satu jalan dan dia berada di jalan yang lain. Rasul memerintahkan ini, dia malah apa? Menyelisihinya. Ya. Rasul memerintahkan untuk meluruskan shaf, dia malah sengaja menjauhkan shaf. Ya, sengaja dia tidak mau dirapatkan. Itu salah contohnya, salah satu contohnya. Wa may yusaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Mim ba'di, setelah ma tabayyana lahul huda, jelas kepadanya petunjuk. Ya, sudah jelas ada penjelasan, bukan tidak ada penjelasan kepadanya. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan bahkan mengikuti jalannya jalan selain orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin di sini? Para sahabat, ya. Karena ayat ini turun kepada mereka, kepada para sahabat. Nah, mereka ini mengikuti bukan jalannya orang-orang mukmin, yaitu bukan jalannya para sahabat atau para salaf. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan sebagaimana dia berpaling. Ya. Karena Allah enggak butuh. Allah tidak butuh. Kami palingkan sebagaimana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wasa'at masira, dan sejelek-jelek, dan neraka itu adalah jahannam, ini merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Qala al-muallif habibullah taala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wasa bidzalika haitsu qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan tentang hal tersebut. Sekiranya beliau bersabda, fa alaikum bisunnati, kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha, gigitlah sunnah tersebut, bin nawajid, dengan gigi geraham. Wa iyyakum, dan hati-hati kalian, wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang baru. Wa yaqulu yaqulu Abu Hatim Muhammad ibn Idris ibn al-Mundhir al-Hanbali ar-Razi rahimahullah ta'ala, madhabuna wa ikhtiyaruna, madhab kami dan pilihan kami, ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi dan para sahabatnya, wa tabi'ina dan para tabi'in, min ba'dihim bi ihsan, setelah mereka bi ihsan, yang mengikuti dengan baik. Wa tamassuki bi madhhabi ahli al-athar, dan berpegang teguh dengan madhabnya ahlul athar, yakni ahlul hadis. Misli Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, seperti Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq ibn Ibrahim, Ishaq ibn Ibrahim, wa Abi Abdil Al-Qasim ibn Salam, dan wa Abi Ubaid, ya, afwan, wa Abi Ubaidin Al-Qasim ibn Salam, ibn Salam, ya, dan Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa luzumil kitabi wa sunnah, dan berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, wa dhabbi anil a'immah al-muttaba'ah li athari salaf, dan terus berpegang teguh ya, berjalan di atas jalannya a'immah, para imam yang mereka mengikuti asar salaf. Wa ikhtiyaru makhtarahu ahlu sunnah min al-a'immah fil ansar, dan memilih ya, yakni memilih madhab, memilih akidah ya, manhaj yang dipilih oleh ahlu sunnah dari para a'immah, dari para imam-imam fil ansar dari berbagai negeri, mislu Malik, seperti Imam Malik ya, seperti Imam Malik Ibn Anas fil Madinah, di Madinah, wal Auza'i dan Imam Al Auza'i fi Syam, di Syam, wal Layth Ibn Sa'ad di Mesir, Imam Layth Ibn Sa'ad di Mesir, wa Sufyan Al-Thawri wa Hammad Ibn Zaid, Sufyan Al-Thawri dan Hammad Ibn Zaid bil Iraq, di Iraq. Qala rahimahullah ta'ala, famanhajus salaf, maka manhaj salaf, jami'un likulli khairin, itu mengumpulkan setiap kebaikan, minal ilmi, berupa ilmu, wal hilm, berupa kelembutan, wal hikmah, dan juga hikmah, bijak, wal rahmah, dan penuhi dengan kasih sayang. Falihada, maka karena ini, fahuwa aslam, maka manhaj salaf ini aslam, lebih aslam. Aslam di sini maknanya lebih berserah diri. Ya. Terhadap apa? Terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Wa a'lam, dan lebih mengetahui, lebih berilmu. Wa ahkam, dan lebih apa? Lebih bijak. Ya. Min kulli ma siwahu minal manahij wal firaq. Dari setiap manhaj-manhaj dan kelompok-kelompok selainnya. Ya. Hal ini beliau singgung karena ada ucapan-ucapan dari ahlul bid'ah yang mengatakan bahwasanya manhaj salaf itu aslam, ya. Aslam wa a'lam, sampai situ. Aslam wa a'lam. Lebih aslam, lebih berserah diri, dan a'lam lebih mengetahui. Sampai situ kata mereka. Tetapi terus manhaj khalaf kata mereka. Khalaf yaitu maksud mereka itu adalah para ahlul kalam, ya, para ahlul kalam. Kata mereka ahlul kalam ini apa? A'lam wa ahkam. Lebih mengetahui dan lebih bijak. Ya, lebih bijak. Kenapa? Karena mereka mengkritisi ya, akidah salaf ketika disebutkan dalam Al-Quran. Misalkan Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ya. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Maka akidatus salaf mereka berserah diri. Menetapkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Menetapkan apa makna dari ayat tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Nah, kata mereka itu manhaj salaf seperti itu. Nah, tapi kalau kita enggak kayak gitu. Kita koreksi lagi, ya. Kita cek lagi itu apa makna istiwa itu, ya. Dikritisi oleh mereka. Menurut mereka itu lebih apa? Lebih a'lam, lebih ahkam, lebih mengetahui dan lebih bijak. Padahal itu batil, ya. Padahal itu ungkapan batil. Itu dibantah oleh apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Hamawiyah, ya. Fatwa Al-Hamawiyah dibantah. Nah, di sini beliau menegaskan bahwasanya manhaj salaf itu aslam wa a'lam wa ahkam, ya. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa minal ma'lum bid-darurah, dan merupakan perkara yang diketahui bid-darurah secara pasti, ya. Bid-darurah itu ada ilmu nazari, ada ilmu daruri, ya. Ilmu nazari itu ilmu yang bisa diketahui dengan penelitian, ya. Penelitian, cari dalilnya, ya, dan seterusnya. Itu nazari. Di sana ada ilmu daruri, ya. Ilmu daruri ini adalah ilmu yang tidak perlu apa? Pembahasan panjang. seorang sudah otomatis tahu seperti garam asin. Ya, apakah ketika makan garam dia mikir dulu, cari dalil dulu, cari kamus dulu? Enggak. Ya, api panas dan seterusnya. Itu ilmu daruri. Nah, di dalam agama juga ada yang disebut ilmu daruri. Seperti seorang muslim itu ilmu daruri ketika harus mengetahui siapa nabinya. Ya, siapa penciptanya. Itu ilmu daruri. Kalau seorang muslim ditanya siapa nabi kamu? Enggak tahu. Kafir. Karena dia tidak mengetahui ilmu daruri. Ya. Itu. Walaupun para ulama memberikan beberapa tingkatan-tingkatan, ya, ilmu-ilmu apa saja, ya, yang itu termasuk ilmu daruri. Ya, diantaranya ini, ya, diantaranya seperti itu. Siapa nabimu, ya, siapa pencipta alam ini, sholat hukumnya wajib, ya, dan seterusnya. Dia ketika mengatakan, anak nggak tahu sholat ini wajib, kafir dia, ya, kafir karena ini ilmu daruri, ya, di dalam Islam. Ini juga beliau mengatakan, ini merupakan ilmu yang daruri. Liman tadabbaral kitab wa sunnah. Bagi seorang yang menelaah Al-Quran dan sunnah. Wa mattafaqa alaihi ahlu sunnah wal jamaah. Dan mempelajari apa yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Min jami'i tawaif. Dari berbagai taifah, kelompok. Apa itu? Anna khaira quruni hadihil ummah, bahwasanya ya, generasi yang terbaik dari umat ini, fil a'mali wal aqwali wal i'tiqad, baik itu dari amalan, baik itu ucapan, baik itu keyakinan, wa ghairiha, dan selainnya, min kulli fadilah, dari setiap keutamaan, anna khairaha al qarnul awwal, bahwasanya yang paling baik itu adalah generasi pertama. Pasti, ya. Orang yang memiliki insaf, ya, memiliki insaf di dalam hatinya, pasti dia akan menyetujui bahwasanya generasi terbaik, baik itu apa? Amalannya, ucapannya, akidahnya adalah generasi pertama. Siapa mereka? Para sahabat. Summalladzi yalunahum, kemudian orang setelahnya, kelompok setelahnya. Wa annahum afdalu minal khalaf, bahwasanya mereka itu lebih afdal daripada generasi terakhir. Min kulli fadilatin, dilihat dari sisi keutamaan. Min ilmin, baik itu berupa ilmu. Wa amalin, baik itu amal. Wa imanin, ataupun iman. Wa aklin, bahkan akal, kecerdasannya. Ya. Wa dinin, agamanya. Wa bayanin, penjelasannya. Wa ibadatin, dan ibadahnya. Wa annahum aula bil bayani likulli muskilin, bahwasanya mereka ini adalah orang yang paling utama, yang paling bisa menjelaskan setiap muskil, setiap permasalahan yang sulit, ya. Artinya jawabannya ada pada mereka, berada pada salaf. Hadza la yadfa'uhu illa man kabara al ma'lum bid darurah, ya. Perkara ini tidak ada yang menolaknya. Kecuali orang yang kabaro, sombong, angkuh. Dari apa? Dari perkara yang ma'lum bidaruroh. Dari ilmu yang daruri ini. Ya. Seperti tadi orang ketika apa? Pegang api. Dia katakan enggak panas. Ini mukabaroh namanya. Ya. Mukabaroh. Anda sulit menerjemahkan mukabaroh ini apa? Ya contohnya itu aja. Ya, contohnya itu mukabaroh itu. Ketika makan apa? Garam asin enggak? Oh, enggak asin. Nah, itu mukabaroh, ya. Ya kayak gitu mukabaroh itu kurang lebih. Diterjemahkan masing-masing. Ini mukabaroh. Naam. Man kabara al-ma'luma bid-darurah, ya. Orang yang merasa sombong dan congkak terhadap perkara yang ma'lum bid-darurah, ilmu yang daruri, min dinil Islam, dari yang dari agama Islam. Wadallahullahu ala ilmin, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan mereka ala ilmin, di atas ilmu. Artinya di atas ilmu tuh dia tahu, ya, dia tahu tadi garam ini asin, api ini panas, tahu dia, tetapi apa? Mukabarah, ya, sombong dan congkak, tidak mau menerima apa yang lain. Naam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa pembahasan tentang khasa'is manhaj salafi atau kekhususan-kekhususan manhaj salaf. Insyaallah nanti kita lanjutkan tentang kekhususan yang lain, yang keempat dan yang seterusnya pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.